Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hama ba'd. Pendengar raja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan pemirsa Roja TV, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali kita mengikuti kajian ilmiah edisi sore dari pembahasan faidah-faidah hadis dari kitab hadis Riyadus Salihin yang disampaikan secara langsung oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar hafizahumallahu ta'ala. Dan yang akan menerjemahkan muhadhar atau kajian kita pada kesempatan sore hari ini Al-Ustaz Abdullah Rai hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah kita telah terkoneksi dan tersambung bersama Fadilatul Syekh hafizahullah ta'ala. Dan kita akan coba untuk menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fadilatul Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum akhi Syekh Ihsan, wa marhaban bi jami'il mustami'in والمتابعين لهذا البرنامج شرح رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ويطيب لي في مستهل هذه الحلقة أن أهنئ إخواني المسلمين جميعا بقرب ختام هذا الشهر المبارك بما فيه من الخيرات وبما يسر الله سبحانه وتعالى من أعمال صالحات وطاعات متنوعات، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لحسن الاغتنام لما بقي من هذا الشهر الكريم من لحظات عظيمة وأوقات ثمينة بالطاعة والعبادة والذكر لله سبحانه وتعالى. Jazakallahu khairan dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan simak terjemahan yang disampaikan oleh Syekh dan kita akan langsung menyimak kajian pembahasan kitab Riyadhus Shalihin dan kepada Ustaz Faita Fadl Mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فهذه أيها الإخوة المستمعون ترجمة جديدة في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى بعنوان باب حق الزوج على المرأة. وكان رحمه الله تحدث في الترجمة الماضية عن الوصية بالزوجة وما ينبغي أن يكون لها من معاملة وعشرة بالمعروف ورفق وتلطف ونحو ذلك مما مر معنا في الباب السابق. وفي هذه الترجمة ذكر مقابل ذلك وهو حق الزوج على المرأة. وأورد في هذا آية من القرآن وبعض الأحاديث عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أما الآية فهي قول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وهذه الآية الكريمة فيها بيان أن الرجل له القوامة على النساء، والسبب ما اختص الله سبحانه وتعالى به الرجل وما فضله به من بعض الخصائص والصفات، ومن ذلكم أن الرجل هو الذي عليه النفقة كما قال وبما أنفقوا من أموالهم، هو الذي عليه النفقة. وأما المرأة فهي يطلب منها قرارها، وفي قرارها وقارها، وفي قرارها أيضا كرامتها. وإذا كانت المرأة قائمة بهذا الأمر حافظات للغيب بما حفظ الله ومراعية لحق زوجها وقائمة به، فإنها تكون قد حققت المطلوب منها بحيث تحفظ لزوجها فراشه وتحفظ له كرامته وتحفظ له عفته وشرفه وتحفظ له أولاده بحسن التربية، تحفظ له بيته وماله، كل ذلك تفعله تقوى لله سبحانه وتعالى وطلبا رضاه لرضاه، وهذا كله من الأمور التي هي مناطة بالمرأة وينبغي عليها أن تقوم بها مجتهدة طالبة من الله سبحانه وتعالى العون على ذلك والتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelum kita terjemahkan dars pada sore hari ini, Syekh sebelumnya mengucapkan marhaban, ahlan wa sahlan kepada seluruh pendengar dimanapun berada, dan beliau mengucapkan selamat atas sebentar lagi insyaAllah bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan akan selesai, bulan yang penuh dengan kebaikan yang didapatkan oleh kaum muslimin, dan beliau berdoa ya semoga kita semua diberikan oleh Allah SWT kemampuan dan juga taufik untuk bisa memanfaatkan hari-hari terakhir, detik-detik terakhir di bulan ini dengan ketaatan dan juga zikir kepada Allah SWT. Berkata Syekhuna Hafizahullah Ta'ala, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, sampai kita kepada bab yang baru yang telah dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu bab haqquz zaujah 'alal mar'ah, bab hak seorang suami terhadap istrinya. Sebelumnya kita sudah membaca bersama tentang bab al-wasiyatu bin nisa, yaitu bab wasiat berbuat baik kepada kaum wanita. Maksudnya adalah seperti yang kita sudah bahas, ya kita diberikan nasihat dan diberikan wasiat untuk berlemah lembut kepada kaum wanita dan bersabar atas tindakan mereka. Dan di dalam bab ini Imam Nawawi ingin memberikan kepada kita bab yang sebaliknya, yaitu yang menerangkan tentang hak seorang suami atas istrinya. Ya, beliau rahimahullah mengatakan babu haqqiz zauj 'alal mar'ah, bab hak seorang suami atas istrinya. Kemudian beliau rahimahullah membawakan ayat-ayat dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Ayat yang pertama adalah firman Allah SWT yang artinya kaum laki-laki adalah pemimpin atas kaum wanita dengan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka dan juga dengan nafkah yang mereka nafkahkan dari harta mereka. Maka wanita-wanita yang saleh adalah wanita-wanita yang taat beribadah kepada Allah dan juga menjaga dirinya ketika suami tidak ada, sebagaimana Allah SWT telah menjaga mereka. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam ayat ini Allah SWT menerangkan ya kepada kita bahwasanya kaum laki-laki ini adalah pemimpin bagi kaum wanita. Yang demikian itu karena Allah SWT telah memberikan banyak keistimewaan dan kelebihan kepada kaum laki-laki yang tidak Allah berikan kepada kaum wanita. Di antaranya adalah nafkah, yaitu bahwasanya kaum laki-laki mereka adalah yang memberikan nafkah kepada kaum wanita. Kemudian Allah SWT menyebutkan sifat wanita-wanita yang salihah, ya di antaranya adalah qanitat, yaitu wanita-wanita yang taat, tekun beribadah kepada Allah SWT. Kemudian hafizatu lil ghaib, sifat yang kedua adalah wanita-wanita yang salehah adalah wanita yang menjaga dirinya ketika suami sedang tidak ada di rumah. Dan makna dari hafizah di sini, menjaga di sini adalah diantaranya melakukan atau menunaikan kewajiban-kewajiban dia kepada suaminya. Kemudian diantara maknanya adalah menjaga kehormatan dirinya ketika suami tidak di rumah. Kemudian diantaranya adalah maknanya menjaga anak-anaknya, yaitu dengan memperbaiki di dalam tarbiyah, yaitu di dalam mendidik anak-anaknya. Dan seorang wanita muslimah yang salihah maka hendaklah melakukan ini semua, ya, melakukan kewajiban-kewajiban dia ini dengan atas dasar takwa kepada Allah. Ya, dan ini semua adalah tugasnya, ya, taat kepada Allah SWT dan juga menjaga kehormatan dirinya ketika suami tidak sedang di rumah, maka hendaklah dia berusaha untuk ijtihad, ya, berusaha untuk bersungguh-sungguh di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban ini semua dengan mengharap ridha dari Allah SWT. قال رحمه الله تعالى وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب الذي قبله أي باب الوصية بالنساء وفي حديث عمرو وقد تقدم معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن لكم على نسائكم حقا ثم بين ذلك قال فحقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في قيوتكم لمن تكرهون فهذا يتعلق بهذه الترجمة في هذا الحديث الذي مر معنا في درسنا الماضي ومر أيضا شيء من بيان معناه. Kemudian beliau rahimahullah mendatangkan hadis-hadis Rasulullah SAW, di antaranya adalah hadis Amr ibn al-Ahwas yang telah kita baca pada bab yang lalu, tepatnya pada nomor hadis 276, ya, di mana Rasulullah SAW di situ mengatakan, ketahuilah sesungguhnya bagi kalian, yaitu kaum laki-laki, atas istri-istri kalian hak, dan sesungguhnya bagi istri-istri kalian atas kalian hak. Ya, kemudian beliau SAW mengatakan, dan hak kalian, yaitu kaum laki-laki, para suami, atas mereka, yaitu kaum istri, adalah supaya mereka tidak membawa masuk orang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Dan tidak mengizinkan orang yang kalian benci untuk masuk ke dalam rumah kalian. Ini adalah maksud dari hadis Amr ibn al-Ahwas. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه وفي رواية لهما إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتاب عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها وهذا الحديث فيه حق من حقوق الزوج وهو الاستمتاع بزوجه كلما رغب في ذلك وأنه كلما حصلت له رغبة في ذلك فإن على المرأة أن تهيئ نفسها وأن تقبل على زوجها في تحقيق رغبته وأيضا أن المرأة إذا دعاها رجل زوجها إلى فراشه فأبت وامتنعت فبات غضبان فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى وهذا يدل على أن الأمر خطير جدا وأنه من الكبائر لأن اللعن لا يأتي إلا عن كبيرة لا يأتي إلا عن كبيرة فهذا ولا شك في خطورة هذا الأمر وأن من أعظم الحقوق على الزوج حق الفراش وأنه متى ما حصل له رغبة فإن لا يجوز لها أن تمتنع وأن تترك زوجها يبات غضبان عليها فإن هذا موجب لسخط الله سبحانه وتعالى ولعنته وكما ذكرت هذا من الدلائل على خطورة هذا الأمر وكبره وأنه أمر تستحق به المرأة لعن الملائكة لها إلى أن تصبح ولا شك أن هذا أمر خطير للغاية. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Hurairah. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila seorang suami mengajak istrinya ke ke atas ranjang, maka kemudian dia tidak mendatanginya, kemudian suaminya tidur dalam keadaan marah kepada istrinya, maka malaikat akan melaknat wanita tersebut sampai memasuki waktu pagi. Muttafaqun alaih. Kemudian di dalam riwayat yang lain, di dalam Sahihain, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang wanita bermalam dalam keadaan meninggalkan ranjang suaminya, maka malaikat akan melaknatnya sampai waktu pagi. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang laki-laki mengajak istrinya ke kasur, kemudian dia enggan, yaitu istri tersebut enggan, kecuali yang berada di langit akan marah kepadanya, sampai suaminya ridho kepadanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berisi tentang salah satu dari hak-hak seorang suami, yaitu hak untuk bersenang-senang dengan istrinya setiap kali dia menginginkan yang demikian. Dan dalam keadaan seperti itu, maka seorang istri berkewajiban untuk bersiap-siap dan juga menghadap kepada suaminya untuk melayaninya. Dan apabila seorang istri menahan diri dan enggan untuk melayani suaminya dalam keadaan demikian, kemudian suaminya bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka akibatnya seperti yang tertera di dalam hadis ini, malaikat akan melaknat istri tersebut atau wanita tersebut sampai datang waktu pagi. Dan yang dimaksud dengan laknah adalah dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Dan ini menunjukkan bahwasanya perbuatan semacam ini adalah termasuk kabirah, ya, termasuk perbuatan dosa besar, karena yang namanya laknat ini tidak ada kecuali karena perbuatan dosa besar, ya. Dan ini menunjukkan kepada kita sekali lagi tentang bahayanya, ya, seorang wanita enggan dan tidak mau melayani suaminya, sehingga di sini disebutkan bahwasanya perbuatan ini bisa menjadikan malaikat yang berdoa dengan laknat, yang mendoakan atas wanita tersebut dengan laknat, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. ومعنى شاهد أي حاضر موجود في البلد. وهذا الحديث فيه أن الزوج إذا كان حاضرا وموجودا في البلد ليس لها أن تصوم إلا بإذنه، لأن الصيام لا يكون معه الاستمتاع بالزوجة بالجماع، فالزوج له هذا الحق متى شاء، فليس لها أن تصوم إلا أن تأذن، إلا أن يأذن لها بذلك. أما إذا كان مسافرا، إذا كان مسافرا فلها أن تصوم، لأن الحديث جاء مقيدا، قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي موجود وحاضر في البلد. أما إذا كان مسافرا فالأمر في ذلك واسع. وأيضا ليس لها أن تأذن في بيته إلا بإذنه، لأن البيت للزوج، ومر معنا هذا المعنى في الترجمة السابقة. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh seorang wanita berpuasa sedangkan suaminya berada di dalam rumah atau ada kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh seorang wanita mengizinkan orang lain untuk masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Muttafaqun alaih. Dan lafadznya adalah lafadz Imam Bukhari rahimahullah. Kemudian makna dari sabda Rasulullah SAW syahid, maksudnya adalah hadir, ya, hadir ada di sisinya atau di rumahnya, tidak dalam keadaan safar. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ya ada keterangan bahwasanya seorang suami apabila ada di dalam rumah tidak dalam keadaan safar, maka istrinya tidak boleh dia berpuasa, karena yang namanya puasa ini menghalangi suami untuk menggauli istrinya. Ya. Kemudian sabda Rasulullah SAW, dan tidak boleh seorang wanita mengizinkan orang lain untuk masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izinnya, karena yang namanya rumah ya ini adalah milik suami, sehingga tidak boleh seorang wanita memasukkan orang lain ya ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin dari suaminya. Sebelumnya hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apabila seorang suami dalam keadaan musafir, ya dalam keadaan musafir tidak di rumahnya, maka seorang istri boleh dia berpuasa. Ya, apabila suami dalam keadaan musafir, maka seorang istri boleh berpuasa, dan perkaranya mudah dan insya Allah luas. Ya, jadi hadis ini larangan berpuasa apabila suaminya berada di dalam rumah. Adapun ketika suami dalam keadaan safar bepergian, maka boleh seorang wanita atau seorang istri berpuasa. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق على عليه ومعنى الراعي الذي يقوم على الشيء برعاية مصالحه والاهتمام بأموره والقيام عليه إصلاحا له وموضع الشاهد من الحديث للترجمة قوله والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فهذا حق من حقوق الزوج على زوجه أن تقوم المرأة على بيته بالإحسان والقيام بهذه المسؤولية وأيضا رعاية الأولاد والقيام ب ما يتعلق بمصالحهم وخاصة الجوانب التي تتعلق بالمرأة في البيت من حسن التأديب والتربية للأولاد وتعويدهم على أعمال الخير وتهيئة ما يحتاجون إليه من طعام أو نحوه فهذا كله من الأمور التي هي مسؤولة عنها كما قال عليه الصلاة والسلام والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فمعنى ذلك أنها ستسأل عن هذه الرعية والأمانة التي تحملتها. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan ditanya tentang orang yang dipimpinnya. Dan seorang kepala negara adalah pemimpin. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Dan seorang istri adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Maka setiap dari kalian adalah pemimpin. Dan setiap dari kalian akan ditanya tentang orang yang dipimpinnya. Muttafaqun alaih. Kemudian makna dari ra'in adalah orang yang mengurus sesuatu, yaitu dengan memperhatikannya ya kemudian memperbaikinya. Ini adalah makna dari kalimat ra'in. Kemudian syahid di dalam hadis ini adalah sabda Rasulullah SAW, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha wa waladih. Seorang wanita, seorang istri ini adalah pemimpin di dalam rumah suaminya, atas rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwasanya di antara hak seorang suami terhadap istrinya adalah supaya wanita tersebut atau istri tersebut mengurus rumahnya dan juga mengurus anak-anaknya, yaitu dengan cara berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka dan juga menunaikan kewajiban-kewajiban terkhususnya yang berkaitan dengan amalan seorang wanita. Di antaranya adalah mentarbiyah anak-anaknya, ya kemudian mengajari mereka adab-adab yang Islami, ya. Kemudian juga yang termasuk perkara yang paling penting adalah menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh keluarganya. Ya, seperti misalnya menyiapkan makanan dan juga lain-lain. Maka seorang wanita atau seorang istri akan ditanya oleh Allah SWT tentang perkara-perkara ini. Ya, akan ditanya oleh Allah dan akan diminta pertanggungjawaban tentang perkara-perkara ini. ثم أورد حديث أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح قوله في هذا الحديث لحاجته أي لقضاء الرجل الشهوة شهوته من المرأة ويحتمل أيضا حاجة مطلقا في مطلب مطالبه أو شأن من شؤونه وله عليها الطاعة بالمعروف أما إذا أمرها بمعصية لله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقوله في هذا الحديث وإن كانت على التنور والتنور الموضع الذي يخبز فيه وهذا فيه التنبيه أن المرأة حتى وإن كانت على أي حالة بحيث بعض النساء تقول أنا رائحة جسمي فيها الطعام وأنا لست مهيئة فتمتنع من زوجها ولا تمكنه من قضاء مثلا شهوته معتذرة برائحة جسمها أو رائحة ثيابها أو عرق بدنها أو أشياء من هذا القبيل فليس لها ذلك بل الواجب عليها إذا دعاها زوجها أن تسرع إليه وأن تهيئ نفسها له التهيئة المناسبة فهذا حق من حقوق زوجها عليها. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Ali Talq bin Ali radhiyallahu anhu semoga Allah meridai beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila seorang suami mengajak istrinya untuk memenuhi hasratnya maka hendaklah istri tersebut mendatanginya meskipun dia berada di tanur dan makna dari tanur adalah tempat untuk memasak roti. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Nasa'i dan berkata At-Tirmidzi hadisnya hasan sahih. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah SAW apabila seorang suami mengajak istrinya karena untuk memenuhi hasratnya, hajah di sini ada dua kemungkinan, ya. Kemungkinan yang pertama yang dimaksud dengan hajat di sini adalah hajat syahwat, yaitu untuk menggaulinya, hasrat untuk menggaulinya, ya. Atau kemungkinan yang kedua adalah kebutuhan atau hajat secara mutlak. Ya, kebutuhan apa saja. Apabila seorang suami mengajaknya atau menyuruhnya, maka hendaklah segera dilaksanakan oleh sang istri. Ya, dan selama kebutuhan tersebut adalah kebutuhan yang ma'ruf yang diperbolehkan di dalam agama kita. Adapun apabila seorang suami menyuruh dengan kemaksiatan maka tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila itu di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Rasulullah SAW wa in kanat 'alat tanur meskipun wanita tersebut atau istri tersebut berada di atas tanur. Ya, dan makna dari tanur sekali lagi adalah tempat untuk memasak roti. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang wanita dalam keadaan apapun, apabila seorang suami menginginkan dia, hendaklah dia bersegera. Ya, karena sebagian istri, ya, karena mungkin melihat dirinya kotor, ya, atau memiliki bau yang tidak sedap baik pakaiannya maupun keringat badannya sehingga sebagian mereka beralasan karena ini semua akhirnya apa menolak untuk menjawab panggilan dari sang suami. Ya kita katakan ini tidak benar ya. Hendaknya yang wajib bagi seorang wanita dalam keadaan apapun ya, dalam keadaan apapun sebagaimana dalam hadis ini meskipun dia dalam keadaan kotor di dekat tempat memasak roti, ya hendaklah dia bersegera, ya bersegera, ya memenuhi panggilan suami dan segera menyiapkan dirinya, segera menyiapkan dirinya. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه عظم حق الزوج وأن المرأة ينبغي أن تكون في أحسن ما يكون معاملة وتوقيرا و احتراما وطاعة لزوجها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا عظم هذا الحق كما في هذا الحديث: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ومعنى السجود هنا التحية وليس العبادة، معنى السجود التحية أن تسجد له أي تحية له، وهذا أمر كان مباح قبل في الشرائع التي قبلنا سجود التحية، لكنه في شرعنا محرم وجاء النهي عنه والمنع منه، لأن شريعتنا هي فيها الكمال في الحنيفية وسد الأبواب، جميع الأبواب التي تفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى أو تعظيم المخلوقين الذي يزيد عن الحد اللائق بالمخلوق. فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لكن الحديث قرر معنى عظيم، وهو أن الزوج له حق كبير جدا على زوجته، وأن عليها أن تطيعه وأن تقوم بحقوقه كلها وأن تحترمه وأن تعرف له قدره ومكانته، كل ذلك من الدلائل التي يشهد لها ويدل عليها هذا الحديث. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang artinya, seandainya aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berisi tentang keagungan hak seorang suami, dan hendaknya seorang wanita atau seorang istri semaksimal mungkin untuk menghormati suaminya. Dan Rasulullah SAW di sini mengatakan, seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain di antara manusia, maka niscaya aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Dan makna dari sujud di sini adalah sujud tahiyyah, yaitu sujud penghormatan. Jadi bukan sujud ibadah. Dan sujud tahiyyah, yaitu sujud karena menghormati orang lain, ini pada syariat-syariat sebelum syariat Islamiyah, sebelum syariat Nabi Muhammad SAW, ini diperbolehkan. Ya. Akan tapi di dalam syariat kita, yaitu syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, perkara ini muharram, yaitu sujud tahiyyah, bersujud untuk menghormati orang lain, ini hukumnya adalah muharram, yaitu diharamkan. Karena syariat kita ini adalah syariat yang sempurna, dan syariat kita ini menutup semua pintu yang bisa menyebabkan seseorang terjatuh di dalam kesyirikan menyekutukan Allah SWT. Ya, dengan cara diantaranya adalah menghormati ya, makhluk secara berlebih-lebihan. Dan hadis ini jelas-jelas yang memberikan keterangan kepada kita bahwasanya hak seorang suami ini adalah sangat besar. Ya, hak seorang suami terhadap istrinya ini sangat besar. Oleh karena itu, hendaknya seorang istri berusaha untuk mentaati suaminya, kemudian ihtiram, ya, menghormatinya semaksimal mungkin. Kemudian hendaknya dia tahu tentang kedudukan ya, seorang suami. Nah. ثم أورد رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث فيه أهمية طاعة الزوج والقيام بحقوقه والحرص على كسب رضاه والابتعاد عن كل أمر يغضبه، وأن المرأة إذا قامت بذلك دخلت الجنة. وهذا المعنى جاء مقررا في أحاديث أن طاعة الزوج وكسب رضا من جملة الأسباب العظيمة التي تنال بها المرأة الجنة، بل إنه في بعض الأحاديث جاء مضموما لبعض الفرائض، مثل إذا قول عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها بلا لها دخل الجنة من أي أبوابها شئت. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita mana saja yang meninggal dalam keadaan suaminya ridha kepadanya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan. Di dalam hadis ini, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pentingnya ketaatan seorang istri kepada suaminya dan pentingnya dia melaksanakan hak-hak seorang suami dan hendaknya dia berusaha untuk mendapatkan keridhaan suaminya. Dan jelas dalam hadis ini disebutkan apabila seorang istri meninggal dalam keadaan suaminya ridha kepadanya, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaklah dia berusaha bagaimana supaya suaminya ini ridha, dan hendaknya seorang istri berusaha untuk menjauhi ya perkara-perkara yang membuat marah suaminya. Kemudian di dalam hadis-hadis yang lain, selain disebutkan keridhaan seorang suami, Rasulullah SAW juga menyebutkan hadis yang isinya bahwasanya apabila seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian dia berpuasa ketika bulan Ramadan, kemudian dia menjaga farjinya dan juga mentaati suaminya, maka dia akan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. ثم أورد حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا فيه ما للزوج الصالح المستقيم على طاعة الله المحافظ على فرائض الإسلام وواجبات الدين من حق عظيم على زوجه، وأن الواجب عليها أن تتقي الله عز وجل فيه، وأنها إن حصل منها تفريط في ذلك وآذت زوجها وسببت في أذى، فإن زوجته من الحور العين تقول لهذه المرأة لا تؤذيه قاتلك الله. وإن كانت المرأة لا تسمع قول الزوجة من الحور العين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك وهو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وخبره كأننا سمعنا ذلك، لأنه لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى صادق مصدوق عليه صلوات الله وسلامه. فعلى المرأة أن تحذر من أن تؤذي زوجها، لأنها إذا آذت زوجها قالت الزوجة التي له من الحور العين لهذه الزوجة التي في الدنيا، قالت لها لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali akan berkata istrinya dari bidadari surga, la tu'dhih, janganlah engkau menyakiti dia. Qatalakillah, semoga Allah Subhanahu wa taala mencelakakan kamu. Sesungguhnya dia adalah tamu yang mampir di sisimu, hampir-hampir dia akan meninggalkan kamu dan akan pergi kepada kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, beliau mengatakan hadis hasan. Di dalam hadis ini, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seorang suami yang saleh yang melakukan kewajiban-kewajiban dia, kewajiban-kewajiban agama dia, maka seorang istri ya, hendaklah dia berusaha untuk mentaatinya semaksimal mungkin. Dan apabila dia menyakiti suaminya tersebut, maka akan berkata istri dari suaminya yang ada di dalam surga, yaitu para bidadari, la tu'dhih, janganlah engkau menyakiti dia. Kemudian dia berdoa, semoga Allah mencelakakan kamu. Dan ini adalah kabar dari Rasulullah SAW. Meskipun seorang wanita atau seorang istri tidak pernah mendengarnya, akan tetapi kita harus membenarkannya. Karena beliau SAW adalah shadiqun masduq. Ya, beliau berkata yang benar dan beliau dibenarkan. Ya, oleh karena itu seorang wanita hendaknya hati-hati dan waspada, jangan sampai dia menyakiti suaminya. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. وختم هذه الترجمة بهذا الحديث تحذير من للمرأة من أن لا تكون سببا لوقوع الفتنة في مجتمعها، بل عليها أن تصون نفسها وأن تحفظ فرجها وأن تحرص على عفتها وأن تقوم بحق بعلها بحفظ فراشه وحفظ شرفه وعفته، وأن تتجنب موارد الفتن وأن تحذر من ذلك أشد الحذر، خوفا من الله وطلبا لرضاه سبحانه وتعالى. وفي ختام هذه الحلقة أدعو الله عز وجل وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح نساءنا ونساء المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين، وأن يرزقهن الحشمة والعفة والستر والحياء والخوف من الله سبحانه وتعالى، وأن يجنبهن الفتن، وأن يعيذهن من شرور أنفسهن ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها. إن ربي لسميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل. Kemudian hadis yang terakhir adalah hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Tidaklah aku meninggalkan setelahku sebuah fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada kaum wanita." Muttafaqun alaih. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ada peringatan bagi kaum wanita supaya mereka jangan menjadi sebab terjadinya fitnah di dalam masyarakat mereka, ya. Jadi Imam Nawawi membawakan hadis ini dan menutup bab ini dengan hadis yang mulai ini adalah supaya mengingatkan kaum wanita supaya mereka tidak menjadi sebab terjadinya fitnah di dalam masyarakatnya, yaitu dengan cara menjaga kemaluannya, ya, menjaga kehormatannya, menunaikan hak-hak suaminya, dan menjauhi tempat-tempat yang di situ banyak fitnah, ya. Karena apa? Karena takut kepada Allah dan juga untuk mendapatkan ridhonya. Kemudian di akhir halaqah ini saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan juga sifat-sifatnya yang tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki istri-istri kita dan juga anak-anak wanita kita dan memberikan mereka rezeki atau memberikan mereka taufik untuk menutup hijabnya, menjadikan mereka wanita-wanita yang pemalu, ya, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan mereka dari fitnah-fitnah. Dan Allah SWT maha mendengar dan maha mengabulkan doa.